Bupati anyar Kabupaten Juran Mora. Pendelik operasi ki maksi kiri kan jeluk apa bengre. Kiri kan jeluk ke unang mobil anak tinduk gampang baik tungguran anyong. Kiri kan jeluk karangan nang be, nang sampang, nang maos, nang cilacat, tungguran anyong. Oh Kabupaten Juran Mora, Kabupaten Sugi. Jadi rasa khawatir kue maksi ki bojomu jadi bupati, uripe wis mulya. Anak-anak Erika seorang mengidin cek maning nak ingin aneh bisa jadi anak-anak dapat kue jangan mari gede-gede jadinya anak itu kosol sepatu anak itu kosol sepatu anak itu kosol sepatu anak itu kosol sepatu nak pulang aja juga makan anak dapat untuk dilihat track nah tapi mulai dia gigi ya mulai tanggal gigi anak dapat dijamin mulia uripnya sekolahan. Oke janjana guru sing wani ora munggana anak enyong kok ada anak enyong tari bahasanya ora dilulus nah kelakon sih kelakon sekolahnya dongkar ganti pelange udah dadi SD permolek maning tapi ganti kuburan congot. Masa ya ke zaman undang kurang ngajin aku jadi rakyat baik lah kudis. Bupati Dursosono ke Bupati Kabupaten Curanmor. Nah siki kayak gini mah siki yang bisa terpilih dari Bupati Kabupaten Curanmor yang syukur pisan. Kini yang sikin jaluk keterangan dari Rika usaha-usaha apa baik yang sudah mamaknya lakukan sehingga bojone Rika ini bisa terpilih dari Bupati Kabupaten Curanmor Bupati Dursosono. Nah niku pak, kalau jalan-jalan kepingin ya kepingin tanda kalau bapak ke lho. Tapi pernah-pernah barang dilantik jadi bupati kak pun sibuk banget. Jadi aduh janur sempet pak. Kini baru pelakon dan nyor tanda kalau Rika. Lalu keprime atau sedikit pak, kalau dan nyewun agungin pangapura sangat pak. Maring bapak ke nyun dan minta maaf banget pak. Malaknya kerasa dosa banget yakin kalau bapak ke yakin lah. Lah kerasa dosa keprime. Dan sih yang ngerti pikir-pikir ya. Masa anu gawainnya be tukang sol sepatu bisa terpilih jadi bupati. Biasanya orang ini jatuh. Ya nyun kerja pada ini ya. Nyun jadi kepingin berusaha keprime caranya mengkong bapaknya bisa benar-benar jadi bupati. Dan nyatanya sih kita buktain bronya jadi bupati mbok mati. Dan gue mau pak caranya nyun nguli memperjuangkan Rika jadi bupati pancen mandang kalah pak. Ini jaluk ngapura banget yakin pak. Gak priwe Rika tes kemutan apa orang zaman ejemian negara pemilihan Rika kan dakar maring kantor DPD partai pertama kan partai tambahan kalau Rika lulus SRB orang nang kala malah kursinya ngentok nang kala kursi nainan tok tidak-tidak namung DPD partai tambahan anaknya terang gak pak. Pulane bengi-bengi ne pas bilang gue mau mama kan nemuin ketua DPD partai tambahan pak. Mama kan rayu-rayu mengkon bapaknya bisa melu daftar jadi calon bupati. Lah karena akhirnya karena malah jaluk duit karena 30 juta mama kan orang sanggup mama kan bingung pak. Akhirnya mama kan ngeladeni ketua DPD partai tambahan gue mau pak. Ngeladeni sebengi pak. Ngapura banget yakin banget. Jangan mama kan tolalaknya mama demi bapaknya kan jadi bupati. Astagfirullahaladzim. Jadi mamaknya ngantrek kayak gue. Jangan ya kan kepingin mati pak. Nyong berasak belum bapaknya cita-citanya jadi bupati. Ya Allah Gusti, Gusti ya wis maklah wis mung sisa aja nangis aja nangis aja nangis lah. Wis pisan baik wis pisan tok wis gue. Iya Pak, tapi mama kata sih duwe dosa di mari mari bapak lah. Lah prima. Kemen nuk samane bapaknya barang terpilih jadi calon bupati. Bapaknya meh baru didiskualifikasi harus dibatalkan jadi calon bupati gara-gara nyolong star kampanye. Wangan lebih kadangnya dari tahun 2007, nggak ada kampanye ke tahun 2005. Ya bermain yang sampai muteri kak. Meh saya harus didiskualifikasi orang di menu. Yang akhirnya satu lah kakek mana kakek maning maling ketua KPUD. Yang ngeladeni ketua KPUD, astagfirullahaladzim, mamake jalan. Kanan-kanan ini mamake kepriwe ya, mah. Lalu bingung, pak, perutnya duit. Bapak ini nanti-nanti-nanti kayak modus banget, pengen jadi bupati, jadi mamake udah jangan apa-apa, pangkat-pangkat, mengakin lagi. dening ketua KPU deh. Mangkon bapak ora didiskualifikasi, Pak. Wis. Siki sing wis ya wis ora samaning maning ya, Pak. Iki kok ning ladene ketua KPU wis pisan bae winginane bae wis ora samaning maning. Pemenang gue, bapak lo terpilih dari bupati siki. Iya, Pak. Tapi... Tapi apa, Manding? Cak karo siapa, Manding? Dari kamu keminta si kemutan. Zamannya lagi pas pemungutan suara, Pak. Ini gue mah, bayar kalah karo kaki saring. Gara-gara jumlah suaranya akseh. Dan jarene panitia pemungutan suara pas gue. Jarene Rika bisa menang. Nek bisa undi. Minimal gue 1 seket dukungan maning, 1 seket suara maning. Jadi dalam mulut gelem mah masa terbangnya apa? Jadi gue 1 seket. Kalau kan lagi belum 1 seket nomor baca nyoblos Rika Pak. Astagfirullahaladzim, ngadim mama kejantan. Rika dari ngantek ngeladeni 1 seket tembong, Mak. 1 seket tembong, Mak. 1 seket. Ya Allah. Dan ini nyokon mangan apa, Mak. Nyokon mangan apa, Nyok. Nyokon mangan apa, Dejan. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah.